Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini sebuah tulisan, kalau saya anggap belajar nulis ya, dan ini yang tulisan yang ke-30 dari tulisan saya. Jadi ya, ini saya Fadfariyah, dan mengtumah Fadfariyah ini ada 140 bait ya, 140 bait. Ini kitab masih belum selesai, baru selesai 96 bait. Sisanya menyusul. Ya, sudah ada di catatan tulisan tangan saya, sudah ada 122, kurang berapa lagi? 22 lagi, cuma waktunya enggak memungkinkan. Jadi ana harap kalau dikoreksi kemudian dinasihatkan kepada kita. Judul buku Naam Tukfatun Girsikiyatun. Tukfa itu bingkisan, Girsiki ya dari Gersik. Jadi Gersik ini nisbah kepada tempat yang kami tempati berupa kota, kota Gersik. Jadi bingkisan dari kota Gersik. Jadi saya datang ke sini Pak bawa bingkisan. Ya, bingkisannya berupa kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kota Jakarta. Dari desa ke kota bawa bingkisan. Kenapa enggak saya tulis hadiah? Hadiah itu terlalu besar. Ini kan bingkisan dari orang yang bodoh, ya kan? Orang yang tidak pinter. Jadi ana pakai bahasa bingkisan. Bukan bahasa hadiah. Kalau hadiah itu wah, gede gitu kan? Makanya tak bahasakan tuhfah berupa bingkisan. Bingkisan bisa kecil, bisa mutawadhi'ah, yang sederhana. Yang ini saya bisa bawa naam ke tempat antum, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Cuma saya ini belum tahu apakah antum ini bisa baca kitab? Bisa ya? Kemudian ilmu qawaid ini sebenarnya tidak membutuhkan hafalan, tapi membutuhkan pemahaman, butuh kecerdasan. Makanya Syekh Sa'di mengatakan fakhris ala fahmika lil qawaidi. Syekh Sa'di enggak mengatakan fakhris ala hifzika, tapi ala fahmika. Jadi menunjukkan qawaid itu adalah pemahaman. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, yang itu butuh dihafal, butuh dihafal. Jadi qawaid fiqih itu adalah membutuhkan pemahaman. Maka mohon diperhatikan babul qawaid butuh pemahaman, butuh konsentrasi ya, tidak bisa dibikin nyantai ya. Kalau salah penerapan salah semuanya nanti ya. Salah semuanya. Makanya tolong diperhatikan ketika nanti kita namurru melewati satu kaidah, tolong diperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik, karena membutuhkan pemahaman yang baik ya, pemahaman yang baik. Jadi diharapkan enggak ngantuk, Pak ya. Nah, kemudian penulis kitab ini ana baca langsung halaman berapa Pak? Halaman 13 ya. Halaman 13. Halaman 13. Bab pertama, matnu al-mangdumati al-fadfariyah. Matan mangduma fadfariyah. Jadi kita akan jelaskan apa definisi matan, kemudian apa definisi mangbuma, dan apa itu makna fadfariyah. Dijelaskan di sini al-matanu matan istilahan, secara istilah matan secara istilah. Apa itu istilah? Istilah itu apa artinya istilah? Istilah itu adalah asalnya istolaha. Tak asalnya tak, asalnya tok diganti tak. Istolaha menjadi asalnya tak ya. Istalaha, ifta'ala. Terus taknya diganti dengan tok menjadi istilahan. Berarti asalnya itu solaha, soluha. Solaha artinya ahlu qawaid fiqhiyah itu sepakat untuk mendefinisikan makna matan. Itulah makna istilahan. Kayak nahu secara bahasa dan secara istilah. Maksudnya apa? Adalah ulama ahlu nahu mereka semua sepakat untuk mendefinisikan makna nahu. Idan istilahan itu maknanya kesepakatan. Mereka bermusyawarah untuk mengambil satu kesepakatan. Itu makna istilahan. Makna istilahan itu ini ya. Jadi jangan sampai kata istilahan kata yang ma'ruf gitu kan. Tapi gak tahu definisinya apa. Sedangkan definisinya adalah semisal yang kita katakan tadi. Majara itlaquhu inda ahli ilmi. Apa itu makna matan secara istilah? Adalah majara, apa-apa yang sudah berjalan. Itlaquhu, pengitlakan kata matan inda ahli ilmi, di sisi ahli ilm. Maksudnya matan sudah menjadi keputusan oleh ahlu ilm adalah definisinya apa, gitu kan? Definisinya apa? Adalah fannun mukhtasarun. Matan adalah sebuah fan bidang. Mukhtasarun yang ringkas. Jadi matan itu sebuah bidang ilmu yang ringkas. Bidang ini yajma'u, mengumpulkan mabadi'a al-asasiyata, mabadi' undang-undang asasia yang bersifat pondasi, yang bersifat pondasi. Jadi apa itu matan? Matan itu adalah sebuah bidang ilmu yang ringkas. Bidang ini mengumpulkan pondasi, mengumpulkan undang-undang pondasi dalam sebuah bidang, mengumpulkan mabadi undang-undang al-asasiyah yang bersifat pondasi untuk suatu bidang. Minal fununi, dari bidang-bidang yang ada, baik itu nazman yang berupa bait au nashran, atau berupa ini bisa ya Pak, keliru. Au nasaron, bisa, bukan bishin. Atau berupa tidak bait, tidak berupa bait. Biijazin, yang namanya matan, mengumpulkannya itu biijaz, dengan ijaz, dengan singkat. Wa ijmalin, dan global. Fil alfadhi, di dalam lafadznya. Ma'akasrotil ma'ani, disertai dengan banyak mengandung makna. Wasuhulatil lafzi, dan gampang lafadznya. Wahusnil ibarati, dan mudah pengungkapannya. Anda bisa simpulkan Apa itu matan? Di sisi ahlul ilmi, matan adalah sebuah bidang ilmu. Bentuknya ringkas, global, lafadznya mudah, pengungkapannya itu mudah. Dan bidang ini berbentuk asas, pondasi, bersifat pondasi. Itulah makna matan. Makanya jenengan lihat ada matan Baikuniya, ada matan apa lagi? Usulus salas kan matan kan? Enggak sara. Berarti kan bidangnya itu ringkas, ya kan ya? Ringkas, kemudian bentuknya global, ringkas sekali, bahasanya mudah, ya, mudah dipahami, ungkapannya juga mudah. Dan itu bersifat asasia, bersifat apa? Bersifat pondasi. Itulah makna matan. Kemudian bisa dipahami ini Pak ya. Kalau anak memahamkan bahasanya enggak selesai nanti ini. Jadi anak globalkan Pak ya, dauro. Kemudian mahwal ghalab fi wad'il matan, apa tujuan para ulama membikin matan? Apa tujuannya para ulama membikin matan? Kenapa para ulama kok enggak langsung saja wis tak bikin sarah? Enggak usah bikin matan. Malah bikin apa? Dua kali kerjaan kan? Tapi kenapa para ulama ketika menulis matan, itu bahkan mereka suka menulis matan. Apa tujuan mereka dan apa alasannya mereka? Kanal gharadu adalah tujuan minal mutuni, dari pembikinan, pembuatan matan-matan, tujuannya adalah jam'ul masaili al-awwaliyati al-basitati. Dia adalah jam'ul masaili, mengumpulkan masalah-masalah. Naam, awwaliyati, masalah-masalah yang bersifat awwaliyah, yang penting, al-basitah, yang gampang, fi mutunin shaghira, di dalam matan yang kecil, yang singkat, bi ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang gampang, litakuna bidayatan, supaya ibarat ini bidaya pemula litalibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Kesimpulannya, apa tujuan para ulama menulis matan? Tujuannya adalah ini adalah sebagai bidaya, awal mula untuk penuntut ilmu. Penuntut ilmu kalau dia belajar di awal kali langsung sarah, jadi mumet. Makanya dibikin matan dulu, supaya matan ini pemula bidayatan, pemula bagi penuntut ilmu, sebagai mukaddimah untuk penuntut ilmu. Jelas Pak ya? Jadi enggak langsung sarah, enggak langsung kitab panjang, enggak langsung pembahasan yang tawilah, bukan. Tapi ini diperuntukkan untuk awal-awal penuntut ilmu sebagai sulaman, nantinya akan bisa naik kepada derajat yang setelahnya, setelahnya. Itulah tujuan para ulama membikin matan itu, membikin matan itu. Jelas? Baik, lanjut. Ana enggak ambilan lho Pak, soalnya kalau ana pahamkan perkata-katanya enggak selesai. Ini bukan tadris pesantren ya. Jadi ana globalkan aja, yang penting antum paham maksudnya kan? Ya wis. Kedua, min fawaidil matan, apa faedahnya pembuatan matan? Tadi kan tujuan, sekarang faedahnya apa? Samaroh buah dari matan itu apa? Satu, sahlu hifdhihi. Naam, sahlu hifdhihi wa dhabtihi. Mudah untuk dihafal. Wa dhabtihi. Dan mudah untuk dizabat, untuk dijaga. Ya, kalau kita suruh menghafal mutawalat yang panjang, mana bisa hafal Pak? Tapi kalau dibikin matan, mudah dihafal dan mudah dibobot dijaga. Oh ini begini, begini, begini, itu mudah. Mudah. Nah, sedangkan kalau mau menghafal 144 bait, matan kan ini, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita mau baca sarannya, besar sarannya. Ya kan? Besar sarannya. Coba usulus salasa. Kalau kita hafal matannya usulus salasa, Masya Allah. Kalau kita hafal apa? Sarannya, enggak bisa, Pak. Jadi matan itu tujuannya untuk mempermudah kita menghafalnya dan kita mempermudah bagi kita untuk mendobotnya. Yang nomor tiga, yang nomor dua, musa'idut talibi, membantu at-talibi bagi penuntut ilmu, fistihdharil ma'lumati, untuk menghadirkan ilmu-ilmu yang sudah dia pahami. Ilmu-ilmu yang sudah dia pahami. Jadi, misal contoh, Pak, ya. Misal contoh, kalau kita menghafal syarah, itu mana bisa kita menghadirkan ilmu yang kita ketahui? Enggak mungkin kita bisa. Tapi kalau matan mudah bisa menghadirkan apa-apa yang kita pahami dengan cepat. Dengan cepat. Coba senengan sudah hafal matan usulus salasa. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, kan? Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Langsung, apa 4 masalah yang wajib kita pelajari? Langsung hafal 1, 2, 3, 4. Tapi kalau jenengan hafal sarannya, apa tadi? Masih mumetak, masih muter aja, belum ketemu anunya. Tapi kalau kita menghafal matan, mempelajari matan, itu langsung kepada poinnya, sehingga bagi penuntut ilmu mudah menghadirkannya, mudah menghadirkan apa-apa yang sudah dipelajari, itu mudah sekali. Membantu kepada yang belajar untuk bisa menghadirkan ilmu itu dengan cepat. Berarti faedahnya ada berapa tadi? Ada dua, Pak, ya. Mudah dihafal, kedua mudah dihadirkan apa-apa yang sudah dia ketahui tadi. Kemudian seterusnya al-manglumah. Jenengan harus ingat, di dalam tulisan buku ada dua cara. Ada yang berbentuk Nathar. Ada yang berbentuk nazam. Nazam istilahnya adalah bait syair. Itu namanya nazam. Yang itu ada kuwait-kuwaitnya tersendiri. Ada ilmu-ilmunya tersendiri. Kalau nathar itu berbentuk omongan manusia. Kayak jenengan belajar usulus salasa, itu namanya nathar. Karena dalam susunan usul salasa itu tidak memakai kaidah-kaidah syi'riyah. Tidak memakai kaidah-kaidah syi'riyah. Berbeda dengan nazm, bait. Yang itu otomatis ada ilmunya tersendiri. Kayak bahasa Indonesia, Pak, ya. Ada bahasa Indonesia apa namanya? Puisi, ya puisi kan. Ada kaidah-kaidah yang bikin puisi? Sajak, ya kan ada. Iya ada. Daripada ini namanya omongan biasa. Ini namanya nathar. Tapi kalau anda kata ada kaidah-kaidahnya di dalam penyusunannya, di dalam pembikinannya, itu namanya bait atau namanya nazm. Ya, yang kita bahas adalah nazm. Nazm. An-nazmu lughatan at-ta'lifu, susunan. Wa dhammu syai'in ila akhar, menggabungkan sesuatu kepada yang lain. Masih halaman 13, Pak, ya. Naam. Jadi yang namanya nazm secara bahasa itu ta'lif, berupa tulisan, berupa susunan. Wa dhammu syai'in ila syai'in akhar, dan menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu namanya nazm secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah. Tadi apa arti istilah tadi? Hah? Kesepakatan Pak ya. Jam'ul asyai alal hayati al mutanasiqati. Nazam secara istilah adalah jam'ul asya, mengumpulkan sesuatu alal hay'a dengan bentuk mutanasiqati yang sesuai. Jadi nazam secara istilah, bait secara istilah adalah mengumpulkan sesuatu dengan bentuk yang sesuai, seirama, senada, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi mengumpulkan sesuatu, berarti kalau ilmu ini mengumpulkan kaid-kaid na'am itu dengan bentuk, dengan gaya yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Au jam'u madati ilmiyati, atau mengumpulkan madah ilmu, unsur-unsur ilmu. Naam, jam'u mengumpulkan al-madati, madah unsur-unsur al-ilmiyati yang bersifat ilmu. Wasiyaghatuha, dan membentuknya ala ahadi bukhur syi'ri, di atas salah satu dari lautan syi'r. Syi'r itu memiliki lautan. Naam, lautan yang banyak. Jadi syi'r itu ada syi'r arjusia, ada syi'r-syi'r banyak macamnya ya Pak, banyak macamnya. Dan enggak perlu kita bahas. Lah, yang namanya nazm itu mengumpulkan mahda ilmiah, mahda ilmu. Mengumpulkan mahda ilmu. Dan disusun sesuai dengan apa? Dengan ilmu-ilmu syi'r. Sesuai dengan kaidah-kaidah syi'riyah. Kaidah-kaidah syi'riyah. Jadi kesimpulannya, apa itu nazm? Nazm adalah mengumpulkan bidang ilmu, mengumpulkan bidang-bidang ilmu ilmiah, tapi dikumpulkannya itu sesuai dengan apa? Dengan kaidah-kaidah syi'r, kaidah-kaidah syi'riyah. Beda dengan nasr. Kalau nasr mengumpulkan bidang ilmu tanpa ada kaidah, tanpa ada kaidah, yang penting jadi, yang penting jadi. Itu adalah nasr. Adapun nazm atau bait itu pengumpulan sesuai dengan kaidah-kaidah syi'riyah, kaidah-kaidah syi'riyah. Naam. Kemudian seterusnya al-fadfariyah. Sekarang yang kita pelajari ini kan apa ya? Yang kita pelajari kan apa? Mangduma, matan, mangduma, fadfariyah. Kita sudah paham definisi matan. Kita juga sudah paham definisi mangduma, yaitu nazm. Sekarang kita belajar apa definisi fadfariyah. Nisbatun. Fadfariyah adalah satu nisbah, penisbahan. Ila a'ilatil fadfari, kepada keluarga fadfari. Al-masyhurah, yang keluarga fadfari ini masyhur. Biwilayati Kerala Indi, di wilayah Kerala Hindia. Kerala nama tempat. Jadi fadfariyah itu Pak, nama a'ilah, nama keluarga. Nama keluarga yang masyhur di negeri Kerala. Kerala Hindia. Berarti syekh ini dilahirkan dari mana? Dari Hindia. Dari Hindia. Naam. Kemudian wa tunsabu a'ilatul fadfari ila wafdil qadimina minal Yaman. Kemudian a'ilah fadfariyah ini dinisbatkan kepada utusan-utusan yang datang dari Yaman. Ila Kerala Hindi, ke negeri Kerala Hindi. Li dakwah islaminya, untuk dakwah islaminya. Maksudnya fadfariyah ini adalah perlu difahami, dia adalah satu keluarga, satu keluarga Pak ya, yang masyhurah di wilayah Kerala Hindia. Kemudian keluarga fadfariyah ini dinisbahkan kepada suatu utusan, utusan dari Yaman, utusan dari Yaman datang ke Hindia untuk dakwah Islamnya. Setelah itu tinggallah mereka di sana, Pak. Tinggallah mereka di sana. Lah, karena mereka utusan dari Yaman, asalnya dari Yaman, kemudian mereka dakwah di Hindia. Lah, utusan yang dari Yaman ini itu dinamai dengan nama keluarga Fadfari. Setelah itu mereka besar di Hindia. Lah, penulis ini Dr. Abu Suhail Anwar Abdullah bin Abdurrahman ini, nah, itu adalah dari keluarga Fadfari. Berarti, nah, beliau termasuk bapaknya atau kakek-kakeknya itu dari Yaman diutus ke negeri Hindia untuk dakwah ilallah. Kemudian mereka bertempat tinggal di Hindia, ya, sehingga dinamakan apa? Ailah Fadfariyah, keluarga Fadfariyah. Kayak Indonesia loh, Pak. Indonesia itu apa? Orang Hadramaut kan, ya. Orang Yaman, naam dakwah di Indonesia. Jadi keluarga apa namanya, Pak? Keluarga apa namanya Indonesia? Habaib kan, ya. Keluarga Habaib lah, gitulah. Habaib, nah, contohnya keluarga Habaib. Nah, ini semisal ini. Alhamdulillah lah, paham kan? Jadi sekarang kita itu paham definisi matan, kita paham definisi apa? Nazm, dan kita paham apa itu Fadfariyah. Sudah, tanya dulu sebelum paham apa enggak? Antum, Pak, kalau ditanya enggak bisa, aku enggak mau masuk lah, besok mau ditanyain saja enggak bisa. Jangan gitu, no. Apa definisi matan, Pak, tadi? Enggak usah lihat, Pak, langsung aja. Apa definisi matan? Nah, kan? Apa definisi matan? Senengan? Ringkasan yang mudah dipahami. Ringkasan makanan atau minuman. Sedi bidang ilmu, ya. Tapi antum, kenapa ulama bikin matan sih? Lah, bukan faedah. Kenapa? Tujuannya apa ulama bikin matan? Hah? Untuk permulaan bagi penuntut ilmu. Apa faedahnya? Senengan, Pak, belajar matan. Apa faedahnya matan? Senengan, naik kacamata. Ada dua tadi, Pak, ya. Satu mudah dihafal, kedua mudah dihadirkan, ya. Apa definisi nazm? Senengan. Kumpulan suatu bidang ilmu, naam, dan ini di atas apa? Kaidah-kaidah syiriyah, di atas kaidah-kaidah syiriyah. Kacamata lagi, Pak, sedengan. Apa Fadhaliyah, Pak? Ya. Oh ya, gitu ya. Ya khair insyaallah, ya. Tolong dipahami, Pak, ya. Kita ngaji harus ada hasil, no. Atau terlalu cepat saya terangkan? Anak kuatin gak selesai aja. Kalau mau nyantai saya, Pak. Taip, nyantai aja, ya. Taip, kemudian seterusnya. Wal muallifu. Adapun penulis kitab matan. Penulis matan Mangduma Fadfariyah adalah hadza ismuhu. Namanya adalah Abu Suhail. Kunyanya Abu Suhail, namanya Anwar Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadfari Ar-Riyad. Sekarang beliau tinggal di Riyad, doktor usul fikih di sana, dan beliau bidang dalam usul fikih dan kuwait fikih, fakultas fikih, masya Allah luar biasa keilmuan beliau. Beliau jurusannya apa? Usul fikih, kuwait fikih dan bahasa, luar biasa beliaunya. Naam. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai masuk ke bait yang pertama. Ini Pak, barakallah, belum masuk kaidahnya Pak ya. Kalau udah masuk kaidah, insyaallah anak akan masuk satu kaidah, contoh. Ini insyaallah lebih enak ya, lebih nyaman dan insyaallah lebih ramai. Sekarang kan baru belajar mukaddimah Pak. Baru kalau silat kan silat jurus pertama lah. Terkadang membosankan jurus pertama itu kan. Hanya itu-itu aja. Itu biasa Pak, jurus pertama. Dan kita enggak boleh jenuh dengan yang pertama ini. Biasa nanti namanya kalau lihat film kan nanti akhirnya kan baru seru ya. Kalau awalnya gitu-gitu aja, biasa kan biasa. Maka butuh sabar dalam belajar ya. Bait yang pertama lihat, alhamdulillahilladzi alal ibadi bil huda wa akrama. Alhamdulillahi, pujian lillahi milik Allah. Alladzi alal ibadi, yang Allah Ta'ala menganugerahkan kepada hamba bil huda, dengan petunjuk. Wa akrama, dan Allah memuliakan kepada hamba bil huda, dengan petunjuk. Ini bait yang pertama, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang memberikan hidayah kepada makhluk dan memuliakan hamba ini dengan hidayah. Perhatikan, idan menunjukkan manusia ini dikategorikan orang mulia kalau dapat petunjuk. Berarti kalau enggak dapat petunjuk ya orang mulia. Ya kan? Jelas ini? Nah, sekarang kita ingin belajar apa makna alhamdu, pujian itu milik Allah. Apa maksudnya pujian? Kita ini memuji kepada Allah. Maksudnya apa? Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini syarat. Qauluhu, perkataannya penulis. Ini sekarang qaulu berarti perkataan penyarah. Alhamdu ai falhamdu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil fatawa. Kita tulis kama Pak ya, bukan fi. Karena majmu' fatawa itu bukan tulisan Syekhul Islam. Mafhum? Tapi itu kumpulan Ibnul Qasim rahmatullah alaih. Kumpulan Ibnul Qasim. Ibnul Qasim yang menulis. Paham? Makanya kalau kita ngomong qala Syekhul Islam fil fatawa itu keliru. Karena majmu' fatawa bukan tulisannya Syekhul Islam. Tapi tulisan salah seseorang yang namanya Ibnul Qasim mengumpulkan fatwa-fatwanya. Jelas? Makanya kita tulis kama sebagaimana yang tertera di majmu' fatawa. Jelas? Maaf Pak ya. Jangan ngantuk lu Pak ya. Ya. Lihat itu. Pak Nasir yang ngantuk lihat itu. Kata-kata melihat ini. Apa makna alhamdu? Al-ikhbaru, mengkhabarkan. Bimahasinil mahmudi, dengan kebaikan-kebaikan orang yang dipuji. Ma'a mahabbatin laha, disertai dengan rasa cinta kepadanya. Berarti yang namanya alhamdu, memuji kepada Allah, itu dua syarat. Syarat yang pertama, mengkhabarkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang dipuji. Kalau Allah mengkhabarkan kebaikan-kebaikan yang dipuji yaitu Allah. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Syarat yang kedua, kita ketika kita menyebutkan kebaikan itu harus didasari ma'a mahabbatin laha. cinta kepadanya. Didasari cinta kepadanya. Jelas? Berarti kalau kita mengkhabarkan kebaikan-kebaikannya, tapi bukan didasari rasa cinta, itu bukan namanya alhamdulillah. Jelas? Jikalau kita mencintai dia, tapi enggak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, itu juga tidak dikatakan alhamdulillah. Jelas, Pak ya? Nanti ini anak enggak mau perinci, ada namanya hamdun, ada namanya madhun, ada namanya sanaun. Anak enggak bahas ini, Pak. Karena terlalu ramai, terlalu apa? Terperinci ya. Cuma anak pengin mendefinisikan makna alhamdulillah. Ingat, makna alhamdulillah ada dua syarat. Menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ketika dia menyebutkan kebaikannya itu didasari rasa cinta kepadanya. Jadi jenengan kalau bilang alhamdulillah, pujian hanya milik Allah, berarti kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya Allah. Lihat kebaikan Allah itu. Tapi ketika jenengan menyebutkan kebaikan-kebaikan itu, harus didasari aku rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepadanya. Naam. Sebab lau akhbara, andai kata mengkhabarkan, sopo mukhbirun, orang yang mengkhabarkan. Kalau bahasa Jawa ini enak. Sebab lau akhbara, andai kata mengkhabarkan, siapa? Mukhbirun, orang yang mengkhabarkan. Mengkhabarkan kepada apa? Mahasina ghairihi, kebaikan orang lain. Tapi di saat dia mengkhabarkan kebaikan orang lain tadi, min ghairi mahabbatin, tanpa ada dasar rasa cinta. Tentunya semisal ini, lam yakun hamida. Dia enggak dikategorikan orang yang memuji. Padahal dia sudah menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Tapi bukan karena timbulnya karena apa? Rasa cinta. Nah, walau ahabbaha, andai kata dia mencintainya, walam yukhbir biha, tapi enggak mengkhabarkan tentang kebaikan-kebaikannya, mencintai dalam hatinya tapi enggak menyebutkan kebaikan-kebaikannya, lam yakun hamidah, dia tidak dikategorikan orang yang memuji. Jelas? Jelas? Jelas ge? Lanjut. Qala falimadza Allahu humida? Kenapa sih Allah dipuji? Kenapa sih alhamdulillah pujian milik Allah? Kenapa sih Allah itu dipuji? Nah, jawabannya jelas, Pak ya. Jelas jawabannya. Bapak belum dibaca aja udah paham kan? Berarti mantep itu anunya itu ya. Habis alhamdulillah, ngono lho, Pak, ya. Allahu Allah humida, itu dipuji. Kenapa Allah dipuji? Lima lahu, karena Allah memiliki min kamalil asma, nama yang sempurna, wasifati, sifat yang sempurna, wal af'ali, dan perbuatan yang sempurna. Jadi kalau jenengan ditanya, kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah itu dipuji? Allah dipuji, satu, karena Allah memiliki apa? Nama yang sempurna, memiliki sifat yang sempurna, memiliki perbuatan yang sempurna. Wa laisa fi asma'ihi, tidak ada pada nama-namanya Allah ismun madzmumun, nama yang dicela. Enggak ada namanya Allah itu nama yang dicela. Balillahi, bahkan milik Allah, asma'un husna, nama-nama yang bagus. Wa la fi sifatihi, dan tidak ada pada sifat-sifatnya Allah sifatun naqsin, sifat kurang, wa'ibin, cacat. Enggak ada. Sifat Allah itu sifat yang kurang, sifatnya Allah itu ada cacatnya, enggak ada. Semua sempurna. Bal hiya, bahkan hiya sifat-sifat Allah itu sifatun kamilatun, sifat yang sempurna. Min jami'il wujuh, sempurnanya dari semua sisi. Nah, sempurnanya dari semua sisi. Masya Allah ya. Jadi itulah. Naam, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sempurna min wajihin duna wajah. Bukan. Tapi sempurnanya dari semua sisi. Wa huwa, sedangkan Allah. Ta'ala Maha Agung itu khobarnya Jamilul Af'al, bagus perbuatannya. Bagus perbuatannya. Jadi perbuatan Allah itu semuanya bagus. Jadi kalau kita ditakdirkan kok miskin terus, itu udah bagus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah-marah no. Kenapa kok aku ditakdirkan jelek ya, Pol? Yang lain kok ganteng, anak kok jelek. Yang lain putih, saya kok hitam kayak apa, dandang. Tak dandang, Pak. Jangan marah. Perbuatan Allah itu semuanya bagus. Enggak ada yang jelek, enggak ada yang jelek. Dan ingat, semua yang Allah takdirkan berupa perbuatan Allah kepada kita itu bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Li'anna, kenapa? Li'anna, karena sesungguhnya af'alahu, perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu dairatun, berputar, bermuara. Bainal adli, antara keadilan Allah, wal ihsan, dan kebaikan Allah. Jikalau menyenangkan kepada kita, yang ngantuk. Ah, kan ngantuk kan? Ayo yang ngantuk. Wudu dulu yang ngantuk ya. Jikalau itu menyenangkan, maka itu karena kebaikan Allah kepada kita. Dan jikalau itu tidak menyenangkan, itu keadilan Allah kepada kita. Dipahami ini? Perbuatan Allah pasti bermuara di antara dua ini. Satu, kebaikannya. Kedua, keadilannya. Jikalau menyenangkan kita, namanya kebaikan Allah kepada kita. Jikalau tidak menyenangkan, namanya apa? Keadilan. Jadi enggak ada yang jelek, Pak ya. Jadi kita takdirkan welepol, wisto sabaro, itu baik. Iya, baik itu. Kalau ditakdirkan semua bisnis kok melarat terus, gak ada yang sukses, sabaro, wisto sabar. Nah, wahwa, kalau bahasa Jawa nih, wahwa dan utawi Allahu Allah, wahwa utawi itu mutada, wahwa sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu mahmudun, dipuji. Ala hadza, atas keadilan. Kalau memang tidak disukai, Allah itu dipuji. Wa ala hadza, dan dipuji kalaupun itu bi apa yang kita sukai. Jadi Allah itu aina ma yadur, itu dipuji. Baik perbuatannya menyenangkan kita, dipuji. Baik perbuatan Allah tidak menyenangkan kita, tetap dipuji. Jadi jangan kok gini, aku kok miskin terus, alhamdulillah, enggak. Jangan gitu, tetap. Baik itu yang membuat kita marah, yang bikin kita enggak senang, Allahu Mahmud, Allah itu dipuji. Senantiasa dipuji. Nah, falahu, maka bagi Allah itu atammu hamdin, pujian yang sempurna. Wa akmaluhu, dan pujian yang sempurna. Jelas? Jadi kalau ditanya, kenapa Allah dipuji? Kenapa Allah dipuji? Atu anta. Ya. Mana bukunya? Ah. Ayo, beli buku. Belajar kok enggak ada bukunya, pripun. Ah, kenapa Allah dipuji? Karena namanya Allah sempurna terus, ah, sifatnya sempurna terus, iya, berarti nggak ada yang jelek ya. Jadi kalau ada kata ada orang pingin nikah nggak dapat gimana? Ya wis lah, sabar lah. Lanjut. Yang belum ada bukunya, mohon ada bukunya ya. Muntalim kok nggak ada buku, oh, jangan cuping lah. Qala Ibnu Al-Qayyim. Tadi jam berapa tadi? Oh, 20 kan? Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fi Madarijis Salikin, dalam kitab Madarijis Salikin. Toh itu apa? Toba'ah. Dari hadis, toba'ah dari hadis. Engko sampeyan maca toh itu apa? Toh itu. Tak ikut taba'ah dari hadis. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, faqidu sifatil kamali. Faqidu, lepas. Orang yang lepas sifati al-kamali, sifat kesempurnaan. Jadi seseorang yang tidak memiliki sifat kesempurnaan, itulah yakunu ilaha, enggak layak jadi Tuhan. Wala mudabbira, enggak layak untuk jadi pengatur. Wala robba, dan tidak layak jadi rob. Nah, gimana enggak sempurna mau jadi rob? Ya kan? Bagaimana wong dia itu enggak sempurna mau bisa jadi ilah, jadi mudabbir, pengatur, jadi rob? Enggak bisa. Bal huwa madzmumun, bahkan orang yang tidak sempurna, kalau dia jadi rob, madzmumun, maka dia dicela, maibun, dicela, naqisun, kurang. Laisa lahul hamdu, tidak ada pujian bagi dia, fil ula, di dunia, wala fil akhirah, dan ketika di akhirat. Ya kan? Orang yang tidak memiliki sifatul kamal, orang yang tidak memiliki kesempurnaan, tidak layak menjadi Tuhan. Bahkan dia orang yang tercela, bahkan dia orang yang kurang. Tidak ada pujian bagi dia di dunia wal akhirah. Wa innamal hamdu, sesungguhnya pujian fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat, itu diberikan liman, diberikan lau sifatul kamal, kepada orang yang memiliki sifatul kamal, wa nu'utul jalali, dan sifat kesempurnaan, sifat keagungan, allati li ajliha, yang karena kesempurnaan tadi, istahaqqal hamdu, layaklah dia dipuji, layaklah dia dipuji. Kesimpulannya, bahwasannya yang namanya orang yang tidak memiliki kesempurnaan, baik dalam nama, baik dalam sifat, baik dalam perbuatan, itu enggak layak jadi Tuhan, enggak layak jadi pengatur. Bahkan orang yang semisal ini naqis, kurang. Bahkan orang yang semisal ini madzmum, tercela. Nah, dia tidak mendapatkan hamdu, pujian, baik di awal, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan yang layak dipuji, seseorang yang memiliki kesempurnaan di dunia wal akhirah. Naam. Kemudian seterusnya. Jelas ya? Qauluhu lillah. Pujian milik Allah. Apa itu artinya Allah? Allahu ay alamun ala dzatillah. Kata Allah adalah nama atas zatnya Allah. Jadi Allah itu nama atas zatnya Allah. Ya, jadi ada nama ada zat ya. Ya, ada nama ada zat. Allah itu nama. Ya, atas zatnya Allah. Semisal antum namanya siapa, Pak? Muhammad, yakin? Ya. Ahmad atau Muhammad? Abu Ahmad. Ini namanya zat, Pak ya. Zat. Jadi Abu Ahmad itu nama. Nama diambil, diletakkan di Abu Ahmad. Abu Ahmad ini zat. Jelas? Jadi ini bukan tasbih, Pak. Jangan diserupakan dia dengan Allah, enggak. Saya memahamkan takribul faham. Kalau hasya, enggak mungkin kita serupakan Allah dengan beliau, bukan. Tapi ini mimbab, apa namanya? Allah itu, nama Allah itu adalah nama untuk zatnya Allah. Nama untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan ada nama ada zat. Ada nama ada zat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Huwa itu nama Allah. Dalun, menunjukkan. Ala jami'i asma'il husna. Menunjukkan semua nama-nama husna, wasifatil ulia, dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi nama Allah itu menunjukkan semua nama-nama Allah yang agung dan semua sifat-sifat Allah yang tinggi. Itu pada kata Allah. Pada kata Allah. Jelas? Jadi pada kata Allah ini mengandung nama yang bagus dan sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Walihada, oleh karena ini, yudhifullahu, Allah menyandarkan sa'iral asma'il husna, seluruh nama yang bagus, ila hadzal ismil azim, kepada nama yang agung. Lihat ini, Allah menyandarkan semua nama yang bagus disandarkan kepada nama Allah ini. Walillahi, milik Allah asmaul husna, ya kan? Asmaul husna disandarkan kepada kata Allah. Disandarkan pada nama Allah. Paham? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, semuanya nama-nama Allah itu disandarkan oleh Allah kepada nama ini. Jelas? Keliru kalau andai kata ada mengatakan nama Allah disandarkan kepada Ar-Rahim. Nama Allah disandarkan kepada Al-Aziz. Lah, semua nama Allah Al-Aziz, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, itu semua disandarkan kepada nama Allah ini. Izan, nama Allah itu nama yang agung. Nama yang agung. Nah, qaulihi ta'ala walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama yang bagus. Izan, semua nama bagus itu disandarkan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita bisa ambil dua poin. Poin pertama, apa itu Allah? Allah itu nama. Nama yang nama untuk zatnya Allah. Nama untuk zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semua nama-nama Allah itu disandarkan kepada nama Allah ini. Semua nama-nama Allah itu disandarkan kepada nama ini. Istalil walillahi asma'ul husna. Milik Allah, nama yang bagus. So, disandarkan kepada kata Allah. Asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqal, lalu dikatakanlah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salamu, Al-Azizu, Al-Hakim, min asma'illah. Disandarkan pada termasuk nama-nama Allah. Wala yuqal, enggak boleh dikatakan Allah termasuk asma'i rahman, enggak boleh. Enggak boleh dikatakan Allah min asma'i sami, enggak boleh. Harus dibahasakan as-sami termasuk namanya Allah. Jangan dibalik. Allah termasuk namanya, enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Harus kita bahasakan semua nama Allah itu adalah untuk Allah. Namanya Allah. Enggak boleh kata Allah adalah disandarkan kepada Aziz, disandarkan kepada Asam, itu enggak boleh. Jelas? Jelas ya? Naam. Kemudian selanjutnya. Qauluhu qad an'ama. Lihat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kami, kan? Kepada hambanya. Ni'amullahi, nikmat-nikmat Allah. Ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Itu nawaan, ada dua macam. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, itu ada dua macam. Satu, ni'amun takumu biha abdanuhum. Nikmat yang melekat di badan-badan kita. Nikmat yang melekat di badan kita. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, bisa berpikir, bisa bernafas. Ini nikmat dah, nikmat. Yang kedua, ni'amun takumu biha adiyanuhum. Nikmat yang itu melekat pada agama kita. Kita bisa ngaji ini, Pak. Bisa ngaji, bisa sholat, bisa istiqomah, bisa jadi salafi. Walaupun salafi gak sejati, kan? Ya kan? Lah gimana, kan? Ustaz. Nyantai aja lah. Salafi enggak salafi kan sepenting Allah tahu lah, Pak. Gampang kok gitu aja kok repot-repot. Wong ada yang biji aja kok repot-repot. Santai aja, ada yang biji. Allah susah. Enggak usah nangis kalau enggak dikatakan saja sejati. Naam. Wa hadhihi a'dham. Dan inilah nikmat yang paling besar. Kita istiqomah ini bisa ngaji, itu nikmat yang paling besar. Adillah tentang kalamnya ulama banyak sekali masalah ini dan anak enggak perlu saya sebutkan. Jadi bandingannya antara apa? nikmat kita di atas Islam dan nikmat dengan badan ini, nikmat di atas sunnah dan nikmat di atas ini, masya Allah, itu nggak ada bandingannya, Adillah kalamnya ulama banyak sekali. Qad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula yatlu 'alaihim ayatina wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang mukminin. Dan kata Imam Ibnu Katsir, ini anugerah yang paling terbesar. Id ba'atsallahu, ketika Allah telah mengirimkan kepada orang-orang mukminin seorang rasulan yatlu 'alaihim, bisa membacakan kepada mereka ayat-ayat kami dan telah mensucikan sampai akhir ayat. Idan diturunkannya seorang rasul kepada kita, mentazkiyah kita, membersihkan diri kita, nah memberikan hidayah kepada kita, itu nikmat yang paling agung. Dan antum ikhwan di sini, dengan adanya ustaz-ustaz antum di sini, itu nikmat yang paling besar yang Allah telah berikan kepada kalian. Ustaz antum banyak ya, ada berapa ustaz antum ini? Banyak epol ya. Banyak, itu nikmat yang luar biasa. Tinggal dimanfaatkan nikmat-nikmat yang ada itu. Jangan nikmat itu digewe-wewe. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kullu nikmatin la tuqribuka ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak bisa mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah baliyah. Apa baliyah? Bencana. Bencana. Jadi kalau kira-kira kita dapat duit kok tambah enggak qanaah, wah di berbahaya ini. Dapat istri dua kok tambah gini ini. Yes. Ruwet urusannya. Wah, ini jangan-jangan bencana alam ini. Ya itulah. Jadi kalau dapat ilmu tambah semangat, tambah taat, ah itu sing mantep ya. Nah. Ya, nanti ada ini, ada masjid malah gegeran aja. Ya ruwet urusannya lah. Wa hadhihi ni'mah, dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini, la budda harus antasykura, anda mensyukurinya. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini wajib bagi anda mensyukurinya. Dengan cara apa? Satu, itu bil i'tirafi biha, mengakui ini nikmat dari Allah. Dua, wattahadduthi biha, menceritakan nikmat ini. Ketiga, wasorfiha fi ta'atillah, digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yusta'ana bi syai'in, dan jangan sampai dipakai sedikit pun min ni'amihi, dari nikmat-nikmat Allah, ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepadanya. Idan arkanus syukur ada berapa? Ada empat di sini. Rukun-rukun syukur ada berapa? Ada empat. Satu, mengakui ini nikmat dari Allah. Jangan disandarkan kepada akalmu. Wah, aku semocok kitab karena aku pinter. Ngawur, keliru. Aku bisa begini karena kecerdasanku. Lah, itu bukan bersyukur, namanya kufur. Ya, akui ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? At-tahadduth, menceritakan. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Saya bisa begini, tahadduth. Ketiga apa? Digunakan untuk ketaatan kepadanya. Keempat, sama aja Pak ya, penjelas apa? Enggak bisa, jangan dipakai untuk maksiat kepadanya. Itu namanya syukur. Namanya syukur. Kemudian selanjutnya, bait yang nomor dua. Udah 20 Pak ya. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, ta'lim kita setelah maghrib ya. Tapi sebelum selesai, kita tanya dulu. Biar apa, kita pulang dapat hasil. Jenengan Pak, yang sendeplean. Kenapa Allah dipuji Pak? Kenapa Pak? Lupa ya, khair insyaallah. Tata niatnya lo ya. Nanti kalau saya taklim ditanya enggak bisa, saya malu. ditoto niatnya. Kita belajar bukan apa-apa. Dan saya nanya, itu adalah tanda saya itu adalah perhatian dengan senengan. Saya enggak mau, Pak, belajar dari apa? Bingkisan dari Gresik, ya kan? Jauh-jauh dari Gresik, saya bikin berbulan, satu bulan lebih saya bikin ini, Pak. Hilang sia-sia, saya enggak mau. Saya pingin faedah ini benar-benar tertanam di senengan. Saya enggak ada tujuan apa-apa. Dan kalau enggak ditanya begini ini, tidur aja kerjaannya. Dan saya enggak mau taklim tidur, Pak. Dan alhamdulillah dalam daurah-daurah kami saya bikin sistem begini. Dan alhamdulillah enggak ada tidur. Jadi sistem saya yang gini, Pak. Ini gaya saya, gaya badui, Pak. Nah, jadi ingat, di tata niatnya. Nanti kalau saya enggak masuk taklim, ditanya enggak bisa, aku malu. Toto niati, enggak ikhlas. Toto niati, aku datang tujuannya mengangkat kebodohanku dari diriku. Itu tujuan. Aku datang itu pengen aku lu bodoh, enggak ngerti. Pengen tak angkat. Pengen tak angkat dari saya. Itu namanya niat yang ikhlas. Karena anak bodoh, karena saya enggak tahu, jadi pengen tak angkat. Makanya kalau kita belajar tambah bodoh, Pak. Kalau jenengan enggak belajar tambah pinter. Iya. Kalau kita enggak belajar tambah pinter. Tapi kalau kita belajar tambah bodoh. Makanya kalau orang enggak belajar pinter ipol ya. Pinter ipol. Nah, sampingnya. Soal yang untuk pakai kacamata. Ayo, Pak, jenengan. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah memiliki nama yang sempurna terus. Taif, sudah selesai. Terusnya, yang kacamata lagi siapa? Anta. Perbuatan Allah bermuara di antara apa? Keadilannya? Kapan dikatakan adil dan kapan dikatakan kebaikan? Aiyah, dikatakan kebaikan kalau menyenangkan kita. Kapan dikatakan keadilan? Sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Naam. Tapi terusnya. Yang kacamata lagi itu. Apa dalilnya? Allah itu menyandarkan semua nama kepada nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Ahsan. Kacamata lagi, Pak. Jenengan pagi. Nanti, Pak. Sama kita, Pak. Nikmat ada berapa, Pak? Ada dua, Pak, ya? Iya, ada dua. Tadi saya jawab tadi siapa? Ada dua, Pak. Satu, nikmat yang ada pada badan. Yang kedua, nikmat dari agama. Masya Allah. Asli gue pinter-pinter nantum ini. Cuma gak ditampakkan aja, Pak, ya. Kita lanjutkan insya Allah nanti setelah maghrib. Subhanakallahumma hamdik. Syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.